pernah membayangkan ku harus lupakan semua tentang dia. Tak pernah ku inginkan tuh pergi tinggalkan dirinya. Hapuskan segala kisah kenangan saat dia ada di hidupku. Sayonara, sayonara, ku akhiri cinta yang tak ingin ku akhiri. Sayonara, sayonara, ternyata cinta kita sampai di sini. Aku inginkan